وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ أَيُّهَا النَّاسُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Kita masih melanjutkan pembahasan kita pada sebuah risalah yang berjudul Kitab Tauhid. Sebuah risalah yang berjudul Kitab Tauhid yang ditulis oleh seorang ulama besar, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibni Abdul Wahhab Ar-Rahimahullahu Ta'ala. Pembahasan kita barakallahu fikum masih dalam pembahasan bab sababu kufri bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama tauhid. Sebabnya apa? Indal mutakhirin, yang duduk di belakang. Gani apa itu ya? Iya. Berdiri mas. Ya, diketahuan. Sebabnya apa yang menyebabkan kufurnya Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama tauhid? Sebabnya apa mas? Wallahu a'lam. Punya kitab apa tidak? Punya. Di bawah sekarang? Iya. Dipegang kitabnya. Nanti yang enggak perhatian sekarang insyaallah dapat pertanyaan, biar perhatian ya. Sehingga yang di belakang tidak ada yang ngobrol. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada yang lempar-lemparan kertas. Ya, sekali lagi ini majelisul ilm. Majelis ilmu. Yang dibaca adalah kalamullah. Yang dibaca adalah hadis-hadis Rasul. Yang dibaca adalah kalamnya para ulama. Ya. Judulnya sudah tidak tahu, ya. Pembahasannya apalagi, ya. Zaid. Ya, antum. Mas Zaid. Bab yang sedang kita bahas bab apa? Wallahu a'lam. Ya. Ini namanya min ashabil mutaakhirin, ya. duduknya belakang, datangnya juga belakangan, ya. Ada kitabnya enggak antum? Belum, bawa buku tulis? Bawa, coba lihat buku tulisnya, diangkat. Buku tulisnya lihat. Angkat kayak gini, mana? Iya, jangan satu lembar tok ya. Iya. Sampingnya antum tadi ngobrol dengan siapa itu yang baju putih? Abdullah. Dari mana Mas Abdullah? Dari mana? Antum dari mana asalnya? Sekarang pertanyaannya, bab yang sedang kita bahas, bab apa Mas Abdullah? Bab yang sedang kita bahas, bab apa? Sebab kufurnya Bani Adam, terus karena hulu. Hulu terhadap siapa? Sikap hulu terhadap orang-orang saleh. Ini yang menyebabkan kufurnya mereka Bani Adam. Ya. Ini yang menyebabkan sebab kufurnya mereka Bani Adam adalah al-ghulu fi salihin, sikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Ya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala mu'allif rahimahullah ma yustafadu minal hadith. Faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis yang telah kita baca. Ya, dari hadis yang telah kita baca. Hadisnya siapa Mas Azam? Yang kita baca hadisnya siapa? Ya. Hadisnya Ibnu Abbas. Ada yang sepakat dengan Mas Azam? Hadisnya Umar radhiyallahu taala anhu. Baca hadisnya. Barakallahu fiik. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, la tutruni. Kata Nabi, la tutruni. Kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun atau innama ana Abdullahi. Faqulu Abdullahi wa rasuluhu akhrajah. Naam. Dari Umar bin Al-Khattab bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, "La tutruni, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku." Ya, berlebih-lebihan di dalam memuji atau dengan memuji dengan pujian-pujian kedustaan. Kama atratin Nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara telah melampaui batas di dalam memuji Isa bin Maryam. Innama ana Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian Muhammad adalah Abdullahi wa rasuluhu akhrajah. Faedah yang kita bisa ambil yang pertama dalam hadis ini, kata Syekh, tahrimu mujawazatil haddi fi madhin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ikhrajihi min da'iratil ubudiyah li'anna dhalika huwa syirku billah. Faedah yang pertama, barakallahu fikum, tahrim, haramnya melampaui batas di dalam memuji, yaitu di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. dengan pujian-pujian yang melebihi, melampaui batas, atau dengan pujian-pujian kedustaan yang itu tidak ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhrajihi, dan mengeluarkan beliau dari dairatil ubudiyah, ya. Mengeluarkan beliau dari putaran seorang hamba, abdun. Lianna dzalika huwa syirku billah, karena yang seperti ini merupakan bentuk menyekutukan Allah. Kama fa'ala nasara li'Isa bin Maryam, sebagaimana yang demikian telah dilakukan oleh orang-orang An-Nasara terhadap Isa putranya Maryam. Isa adalah Abdullah, hambanya Allah, ya. Isa adalah Abdullah, hambanya Allah. Tapi mereka mengatakan bahwasanya Isa adalah ibnullah. Bahkan sampai ada di antara yang mereka mengatakan Isa adalah huwallah. Ini namanya berlebih-lebihan di dalam memuji Isa, atau dengan pujian-pujian yang penuh dengan kedustaan. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kedua, syiddatun nushihi sallallahu alaihi wasallam li ummati. Kerasnya nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sehingga Nabi sampai mengatakan la tuturuni, jangan kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku, atau janganlah kalian memujiku dengan pujian-pujian kedustaan sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Nasara kepada Isa bin Maryam. Faedah yang ketiga, annal ghuluwa fis salihin sababun li wuqu'i fis syirki. Sesungguhnya sikap ghulu, sifat melampaui batas kepada orang-orang saleh, ini merupakan sebab seorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Sikap ghulu, berlebih-lebihan, melampaui batas kepada orang-orang saleh, merupakan sebab terjatuhnya manusia ke dalam kesyirikan. Apa yang dimaksud ghulu kepada orang-orang saleh? Maka telah dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah, yang dimaksud ghulu kepada orang-orang saleh yaitu i'tiqadun annahum yanfa'una aw yadurruna min dunillahi ta'ala. Arti sikap ghulu kepada orang saleh huwa, yaitu i'tiqad, seorang meyakini annahum, bahwasanya mereka orang-orang saleh bisa mendatangkan manfaat atau mendatangkan madarat, suatu kejelekan, min dunillah, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah arti ghulu kepada salihin, sebagaimana beliau sebutkan dalam kitab beliau syarah terhadap kitab Kasus Syubhat, arti sikap ghulu kepada orang-orang saleh. Kemudian faedah yang keempat, at-tahdziru min at-tashabbuhi bil kuffar. At-tahdzir, peringatan yang sangat keras dari tasyabuh, dari menyerupai orang-orang kufar. Peringatan yang sangat keras dari menyerupai orang-orang kufar, baik itu Yahudi wa Nasara, atau dari kalangan musyrikin, atau dari kalangan wasaniyin, para penyembah-penyembah berhala. Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita hati-hati jangan sampai meniru mengikuti langkahnya orang-orang An-Nasara. Barakallahu fikum. Ini empat faedah yang disebutkan oleh Syekh terkait dengan hadis yang datang dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita masuk dalil yang berikutnya. Dalil bahwasannya sikap ghulu melampaui batas, berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama, ini adalah merupakan sebab seorang terjatuh ke dalam kekufuran atau meninggalkan agama mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghulu fa innama halaka man kana qablakum al ghulu. Iyyakum, iyyakum itu artinya kalimatun tahdzir, kalimat ya yang artinya tahdzir, sebagai peringatan supaya kita hati-hati dan waspada. Itu iyyakum artinya waspadalah kalian, wal ghulu terhadap sikap ghulu. Ya. Dalam hadis lain Nabi juga menyebutkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, artinya waspada kalian, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Ya. Iyyakum wal ghulu, waspadalah kalian dari sikap ghulu, sikap melampaui batas. Fa innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian, itu al-yahud wa nasara, adalah al-ghulu, karena sikap melampaui batas yang ada pada diri-diri mereka. Maka ini merupakan bentuk kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Diingatkan dari sebab yang menghancurkan umat terdahulu, yaitu sikap ghulu. Kenapa diingatkan? Supaya kita waspada dan hati-hati. Barakallahu fikum. Kemudian masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ma'nal hadithi ijmala. Ma'nal hadith ijmala, makna hadis secara ijmala, secara umum atau secara garis besar. Yuhadzirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu minaz ziyadati fid-din al haddil masyru'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ummatahu, mengingatkan umatnya. Nabi mengingatkan dari sikap apa? Minaz ziyadah fid-din, yaitu berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama. Ala haddil masyru, di atas batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Ini enggak boleh menjalankan agama melebihi batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya. Karena agama itu adalah tauqifiyah, perkara yang sudah baku, yang tidak boleh lagi dikurangi, tidak boleh lagi ditambahi. Kita menjalankan sesuai apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa huwa amun fi jami'i anwa'il ghulu fil i'tiqadat wal a'mal. Dan larangan ini, larangan sikap ghulu, kata beliau, amun, sifatnya adalah umum pada seluruh bentuk-bentuk sikap ghulu. Ini enggak boleh, dilarang dalam Islam. Baik ghulu dalam masalah i'tiqadat, masalah i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, atau hulu di dalam melakukan amalan-amalan salihat. Ya. Melampaui batas, melebihi batasan yang telah ditentukan oleh Allah, ini tidak diperbolehkan. Dan sekali lagi barakallahu fikum, sebab binasanya umat-umat terdahulu. Wa min dzalik al-ghulu fi ta'zimi salihin mimma yakunu sababan fi ibadatihim. Di antara sikap ghulu yang dilarang dalam syariat ialah al-ghulu fi ta'zimi salihin, sikap berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang-orang salihin. Sikap berlebihan di dalam mengagungkan orang-orang salih. Inilah sebab munculnya kesyirikan di muka bumi yang terjadi pertama kali pada umat manusia, pada kaum Nuh alaihi salam, adalah karena sikap melampaui batas terhadap kuburan orang-orang saleh. Sehingga waspada barakallahu fikum. Mimma yakunu sababan fi ibadatihim, karena sikap hulu kepada orang-orang saleh menjadi sebab fi ibadatihim, menjadi sebab mengibadai mereka, sebagaimana yang sudah terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana yang sudah terjadi pada orang-orang musyrikin jahiliyah. Ya, mereka memiliki sikap hulu kepada Allat. Barakallahu fikum. Thumma allalan nahya anil ghului bi anna huwa sababu fi halakil umami sabiqah. Thumma kemudian Nabi SAW menjelaskan alasan larangan dari sikap hulu tersebut. Kenapa dilarang sikap hulu tersebut? Karena sikap hulu merupakan sebab al-halak, sebab binasanya umat-umat terdahulu. Sebab hancurnya umat-umat terdahulu adalah karena sikap hulu yang ada pada mereka. Wa dzalika yaqtadi mujanabata hadihim fi hadza ib'adan 'anil wuqu'i fi ma halaku bih. Oleh karena itu kata beliau, di sini terkandung pula hendaknya seorang muslim menjauhi jalannya mereka. Ya. Menjauhi jalannya mereka seperti sikap hulu, dalam rangka untuk menjauhi anil wuku, supaya tidak terjatuh ke dalam kebinasaan sebagaimana yang sudah terjadi pada umat-umat terdahulu. Li'anna musyaraka lahum fi badi hadihim yukhafu alaihi minal halaki mithlahum. Ya, ini alasannya kata Syekh. Karena menyamai mereka, menyamai orang-orang al-Yahud wa Nasara, ya, orang-orang yang sudah dimurkai oleh Allah, menyerupai mereka dari sisi jalan yang mereka tempuh, maka dikhawatirkan menjadi sebab binasa seperti mereka. Sehingga barakallahu fikum, hati-hati dari sikap tasyabuh bil musyrikin, sikap tasyabuh bil kafirin, dengan orang-orang kafir. Baik tasyabuh dari masalah ibadah dan tasyabuh dari yang lainnya. Kemudian selanjutnya kata Syekh rahimahullah, munasabatul hadith lil bab, kecocokan hadith yang sedang kita bahas dengan bab yang sedang kita baca. Kata Syekh, anna fihi nahya 'anil ghuluwi mutlaqa. Sesungguhnya di dalam hadis ini terdapat larangan dari sikap ghulu, berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama mutlaqa, secara mutlak. Semua perbuatan ghulu melampaui batas, baik masalah keyakinan, masalah amalan, ini dilarang. tidak ada pengecualian. Wa bayana annahu sababun li halaki fid dunya wal akhirah. Dan juga di dalam hadis terdapat penjelasan bahwasanya sikap berlebih-lebihan ghulu di dalam menjalankan agama merupakan sebab binasanya seorang saat di dunia dan di akhirat nanti, yaitu di yaumul qiyamah. Ya. Sehingga kata beliau, wa yadkhulu fihi annahyu 'anil ghuluwi fis salihin min babi aula. Sehingga masuk pula dalamnya sikap melampaui batas kepada orang-orang salihin, dan ini min babil aula. Ini lebih-lebih lagi, sangat dilarang. Ya. Li'annahu sababun lisyirki, karena sikap ghulu kepada orang-orang salih ini sebab terbesar yang akan menyeret seorang ke dalam kesyirikan. Ya. Sebab terbesar yang menyeret seorang ke dalam kesyirikan, baik yang terjadi pada umatnya Nabi Nuh atau yang terjadi pada umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka terjatuh ke dalam kesyirikan sawa'un bisawa. Persis. Karena sikap hulu yang dimunculkan oleh mereka kepada orang-orang saleh. Barakallahu fikum. Enggak ada bedanya. Munculnya kesyirikan pada kaum yang Nuh alaihi salam adalah sikap hulu melampaui batas kepada orang-orang saleh. Begitu juga pada kaumnya Nabi Muhammad atau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian, yang menjadikan mereka terseret ke dalam kesyirikan sehingga sampai beribadah kepada kuburan orang-orang saleh adalah sikap hulu yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, ma yustafadu minal hadis, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi kita baca. Ya. Faidah-faidah dari hadis yang tadi kita baca. Ya. Faidah yang pertama, an-nahyu anil huluwi wa bayanu su'i akibatih. An-nahyu, larangan dari sikap hulu. Wa bayanu su'i akibatih, dan juga penjelasan akibat yang sangat jelek yang akan didapatkan bagi orang yang memiliki sikap hulu. Apa itu akibatnya orang yang memiliki sikap hulu? Barakallahu fikum. Menjadi umat yang binasa, menjadi umat yang dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-i'tibaru biman sabaqana minal umami litajannu bima waqa'u fihim minal akhpa. Al-i'tibar, mengambil pelajaran dengan apa yang telah lewat dari umat-umat sebelumnya, umat-umat yang telah mendahului kita. Kita ambil i'tibar, pelajaran. Apa yang menyebabkan kaum yang Nuh dibinasakan oleh Allah, didatangkan bencana banjir yang membinasakan mereka semua, didatangkan angin topan sehingga mereka hancur binasa. Ambil pelajaran. Apa sih yang menyebabkan mereka seperti itu? Dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Ambil pelajaran, ya. Dari umat-umat terdahulu, ya. Barakallahu fikum. Tujuannya apa? Ya supaya kita waspada, hati-hati. Ternyata karena sikap hulu kepada orang-orang saleh yang ada pada mereka, dengan tujuan untuk menjauhi apa yang mereka terjatuh di dalamnya, minal akhta, dari kesalahan-kesalahan yang ada, sehingga menjadikan kita waspada. Terkala kita tahu bahwasanya yang menyebabkan binasanya kaum yang Nuh alaihi salam adalah dosa kesyirikan, dengan sebab karena sikap ghulu kepada orang-orang saleh, maka hati-hati dan waspada. Jangan sampai diri-diri kita terjatuh ke dalam sikap ghulu kepada orang-orang soleh. Faedah yang ketiga, hirsuhu sallallahu alaihi wasallam ala najati ummatihi minasyirki wawasailihi wabu'dihim anhu. Kata beliau rahimahullah, hirsuhu, semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umatnya dari kesyirikan. Ya, karena inilah hal yang terpenting di dalam dakwah, hendaklah mengingatkan manusia dari bahaya kesyirikan. Jangan membiarkan manusia di atas kesyirikan. Ya. Karena amalan apabila khalatahu syirka, tercampur dengan kesyirikan, batalat. Amalan itu akan batil, tidak memiliki nilai. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam Muqaddimah Qawaidul Arba. Ya. Jadi amalan tatkala tercampur dengan kesyirikan, batalat. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Oleh karena itu Nabi semangat menyelamatkan umatnya dari kesyirikan dan dari wasail, jalan-jalan, wasilah-wasilah yang akan mengantarkan kepada kesyirikan, dan menjauhkan mereka dari kesyirikan dan dari wasilah-wasilah yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Barakallahu fikum. Faedah yang keempat, al-hathu ala al-i'tidal fil ibadah wa ghairiha baina janibai al-ifrati wa tafriq. Al-hathu dorongan ala al-i'tidal fil ibadah, dorongan supaya i'tidal, tengah-tengah fil ibadah, di dalam menjalankan ibadah, wa ghairiha, dan yang lainnya, baik ibadah, ucapan, harus tengah-tengah. Ya. Di antara dari dua sisi, yaitu sisi ifrat, terlalu berlebih-lebihan, wa tafrit, terlalu meremehkan. Ahlu sunnah adalah qaumun wasatun, kaum yang tengah-tengah antara sikap ifrat dan sikap tafriq. Ahlu sunnah adalah wasatun, yang tengah-tengah, manhaj yang tengah-tengah, tidak ghulu dan juga tidak meremehkan. Ahlu sunnah tidak ghulu kepada orang-orang saleh, ahlu sunnah juga tidak meremehkan orang-orang saleh. Inilah akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian kata beliau, annal huluwa fis salihin, sesungguhnya sikap hulu kepada orang-orang salih, telah kita sebutkan tadi arti hulu kepada orang-orang salih, sababun, menjadi sebab, liwuqu'i fis syirki, menjadi sebab orang tersebut terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan, anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awalin. Ya. Bahwasanya orang-orang musyrikin zaman kita sekarang ini, aghladu syirkan, lebih parah kesyirikannya dibandingkan orang-orang yang awalun. Di antara sisinya, kata beliau, bahwasanya annal musyriki al awalin, bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka menyekutukan Allah bil aulia iwas salihin, menyekutukan Allah dengan para wali dan orang-orang saleh. Wa ammal musyriki zamanina yusyrikuna billah min afjarin nas, mereka menyekutukan Allah dengan manusia yang paling jahat. Ya, bukan paling soleh, paling jahat. Kalau musyrikin zamannya Nabi yang dijadikan tandingan untuk Allah dalam ibadah, orang-orang saleh seperti Nabi Isa, kemudian para malaikat, orang-orang saleh yang lainnya. Kalau musyrikin zamanina adalah min afjarin nas, manusia yang paling fajir. Ya, disebutkan di dalam di bangsa Arab ada yang namanya al-Badawi, ya, seorang pezina. Ya, kalau di Indonesia banyak contohnya. Barakallahu fik. Kemudian faedah yang keenam, sidatu khafihi sallallahu alaihi wasallam minasyirki wa tahdhiri an. Sidatu khafihi, sangat takutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kesyirikan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan, terlebih kita yang tidak ada jaminan, yang keadaan kita barakallahu fikum sudah berada atau sangat jauh dari masa kenabian, bukan lagi kita berada di masa al-qurun al-mufadhalah, di generasi yang mulia, generasinya para sahabat, generasinya para tabi'in, generasinya para tabi'ut tabi'in, karena mereka adalah sebaik-baik generasi. Kata Nabi, khairun nasi qarni thumaladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat. Kemudian generasi yang datang setelah mereka, para tabi'in. Kemudian generasi yang datang setelah mereka, yaitu para tabi'ut tabi'in. Ini adalah generasi yang mulia, karena saat itu syariat Islam masih murni, terjaga, belum dimasukkan kesyirikan. Maka setelah lewat generasi yang mulia ini, disitulah Islam mulai tercampur dengan kesyirikan. Pada lewat jalan tasayyuf, ya tasayyuh, ya, dari jalannya orang-orang Syiah dan jalannya kaum Sufi. Ini muncul setelah melewati generasi yang mulia, ya. Munculnya tasayyuf, ya. Kemudian tasayyuh, ya. Dari kalangan Syiah dan dari kalangan Sufi. Dua kelompok ini yang memasukkan kesyirikan di dalam ajaran Islam. Ya. Kalau agamanya Nabi Isa alaihissalam dirusak oleh seorang Paulus, ya, pura-pura masuk ke dalam agama Nasrani, menampakkan dirinya beriman kepada Nabi Isa, ternyata dia ingin merusak agama Nasrani. Setelah itu dia memasukkan akidatu tathlis, Tuhan itu tiga, beribadah kepada salib, dan seterusnya. Nah, kalau umatnya Nabi Muhammad, ya, mulai masuk kesyirikan di dalam ajaran Islam setelah melewati generasi yang mulia ini, sebagaimana disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan di dalam kitab Syarhu Kasfi Syubhat. Bisa dilihat di dalam kitab tersebut. Wa tahdhiri anhu, dan kerasnya sikap tahdhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kesyirikan. Wallahu taala ala wa a'lam, semoga bermanfaat. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal, barakallahu fikum.